الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله كمسلمين كمسلمات para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' yang ditulis oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah rahimahullah ulama al-muslimin, yang sampai pada pembahasan tentang perkataan beliau wala yubaru ghairu al-masakin mimma futiha al-watan. Fadhil Syekh Ihsan dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة, dan tidak dijual diperjualbelikan selain dari tempat tinggal yang ditaklukan seperti Syam dan Mesir dan Irak. Bal yuajjar, karena tapi disewa. Pembahasan tentang menjual sesuatu barang tidak boleh melainkan barang tersebut sudah menjadi milik. Barang yang bukan milik tidak boleh diperjualbelikan. Al-Mu'allif menjelaskan beberapa barang yang tidak bisa dimiliki seperti najis dan lain-lainnya. Kemudian sekarang beliau menjelaskan al-masakin mimma futiha unwatan ke ardi Syam wa Misr wal Iraq. Tanah-tanah, daerah-daerah yang didapatkan oleh kaum muslimin dengan cara peperangan jihad fisabilillah, ya, seperti negeri Syam. Negeri Syam termasuk sekarang itu di utara bagian Jazirah Arab. Sekarang Yordan termasuk Syam, Palestine termasuk Syam, Suriah juga bagian dari negeri Syam, dan bahkan bagian utara Arab Saudi seperti Tabuk itu bagian dari negeri Syam. Ini semuanya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Perang Tabuk masa Rasulullah ikut perang Tabuk. Ya. Palestina ditaklukkan di masa Umar bin Khattab. Mesir pada masa Amr bin Al-As menaklukkan pada masa Umar. Irak juga demikian. Taklukkan di masa Umar radhiyallahu anhu. Negara-negara ini Umar melihat, mengambil kebijakan bahwa beliau tidak membagikan tanahnya kepada para kaum muslimin yang berjihad perang menaklukkan kota-kota atau negara-negara ini. Tidak dibagi-bagi oleh Umar. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan sebuah daerah seperti Khaybar, beliau bagi-bagi tanahnya, perkebunan, kebunan kurma Khaybar beliau bagi-bagi. Umar melihat mengambil jizyah tidak dibagi beliau. Karena kalau dibagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nanti ajyal qadimah, generasi selanjutnya susah mendapatkan tanah lagi. Oleh karena itu Umar mewakafkannya, tapi wakaf am. Wakaf secara umum. Berarti tanahnya bukan tidak ada pemilik, karena milik wakaf kaum muslimin, milik baitul mal, ya. Tetapi boleh disewakan, bal tu'ajjar. Atau bila di atas tersebut, di atas tanah negeri Syam, negeri Mesir dan Irak tersebut dibangun bangunan yang gedungnya boleh diperjualbelikan, tanah tidak. Ini ya, sepertinya di sebagian daerah ada seperti ini, Ustaz, ya. Namanya apa ya? SH hak guna bangun. Hanya boleh dimanfaatkan tanahnya, dibangun di atasnya atau ditanam-tanaman, tapi tanah milik negara. Bukan sertifikatnya SHM atau hak milik. Ya. Seperti di beberapa kota penting atau daerah penting ada seperti daerah Batam, Allah Ta'ala alam. Sepertinya mereka tidak mengeluarkan sertifikat hak milik, hanya hak guna bangun SHGB. Ya. Maka yang boleh diperjualbelikan, karena tanah yang tidak bisa diperjualbelikan, maka haram diperjualbelikan karena bukan milik dia, milik negara. Maka yang boleh diperjualbelikan adalah masakin, hanya gedungnya saja. Dia bangun di atasnya apartemen, dia bangun di atasnya rumah atau ruko, rukonya saja yang dia jual, tanah tidak. Seperti di pasar-pasar kaum muslimin, di pasar Indonesia saya kira begitu. Si pemilik ruko hanya memiliki rukonya saja, tanah tidak, milik pemerintah daerah biasanya atau pemerintah kota. Ya. Wallah ta'alam, ini boleh. Ya. Terus sedikit lagi Ustaz. Wala yasihu bai'an naqil bi'ri. Dan tidak diperbolehkan menjual air sumur. Ya. Al-muallif berkata, wala yasihu bai'u naqil bi'ri. Tidak sah menjual air dari sumur yang keluar sendiri. Walaupun tanahnya milik A, yang airnya tidak. Walaupun dia menggalinya, airnya tidak boleh diperjualbelikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, An-nasu syuraka fi thalath, fil ma'i wal kala'i wal nar. Orang, manusia, bersyirikat dalam tiga hal. Air, kemudian rumput padang, kemudian api. Ya, itu tidak bisa dihalangin. Bila Anda, walaupun Anda gali sumur di tanah Anda, kemudian dari air tersebut kebutuhan Anda sudah terpenuhi, ada sisanya, ya ini haram Anda jual belikan airnya. Lalu gimana sekarang Ustaz, air mineral, air kemasan? Akan tetapi bila telah Anda pindahkan kepada ke sebuah tempat hiyazah, tempat menunjukkan Anda menguasainya, ke dalam kolam, atau ke dalam botol, atau ke dalam ember, atau ke dalam tangki, ini boleh sekarang Anda jual. Tapi yang airnya itu tidak boleh. Makanya Anda memiliki Masya Allah tanah. Di tanah Anda ditemukan air dengan mineral terbaik untuk sederhana-sederhana sana. Lalu ada perusahaan air minum ingin membelinya. Boleh diperjualbelikan, airnya tidak boleh. Lalu bagaimana dia ingin menguasai? Jual tanahnya sekalian. Tentu berbeda. Nilai tanah, harganya tentu berbeda dengan air yang kualitas bagus dengan tanpa air. Apalagi kalau ternyata di sana ada logam-logam mulia. Umumnya itu lebih berbeda harga tanahnya dengan yang tidak ada. Itu boleh. Karena di sini air mengikut kepada tanah. Yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'. Ya. Begitu juga dengan rumput di padang. Anda mempunyai Masya Allah tanah luas sekitar 5 hektar umpamanya. Ada sebagian yang rumput dan tidak Anda tanam, tumbuh sendiri. Berbeda kalau Anda tanam, Anda airin seperti Anda lihat di kalau Anda naik pesawat umpamanya umrah atau haji dari atas Jazirah Arab, itu kelihatan hijau, bundar. Itu adalah rumput yang mereka tanam. Tidak makan dengan bersim. Rumput khusus makanan hewan ternak seperti kambing dan unta. Itu sudah dengan biaya itu mereka membor air ke dalam tanah dalam kedalaman sampai 100 meter sehingga keluar air, mereka tanamin bersim, rumput. Kemudian itu pengairannya berjalan setiap sekian jam, 5 jam, 4 jam muter sendiri. Pengairannya, penyiramannya. Ya. Ini tidak boleh diambil. Tapi yang tumbuh sendiri di tanah Anda, ya, kalau Anda mempunyai hewan ternak, untuk hewan ternak Anda boleh, sisanya tidak boleh Anda larang diambil ke muslimin. Kecuali bila Anda buka ini, akan merusak umpamanya sumur tadi atau tanah tadi melewati rumah Anda. Kalau mereka masuk akan rusak rumah Anda, kan? Ini dibenarkan Anda untuk melarang orang-orang. Pada dasarnya tidak boleh. Ya. Dan ini subhanallah, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana hidup bersosial. Hal-hal yang pokok dan penting tidak boleh ditahan. Walaupun berada dalam kepemilikan Anda. ولا نبت ولا ما نبت في أرضه من كلاء أو wa syaukin, dan juga sesuatu yang tumbuh di tanahnya dari rumput dan pohon, pohon-pohon kecil, syauk, duri, pohon yang berduri, walaupun pohon berduri pun tidak ada di angin. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabatnya minta-minta tersebut, li ayyahtatiba ahadukum khairul lahu min ayyatakaffafan nas, bahwa seseorang yang mengambil kayu bakar lalu dibawa dan dijualnya lebih baik daripada minta-minta. Ambil kayu bakar dari mana? Itu dari tanah orang. Boleh. Bila seperti tadi bukan ditanamnya, tumbuh sendiri, kemudian melebihi kebutuhan dia, sisanya boleh diambil oleh kaum muslimin seluruhnya. Ya, tanpa dihalang-halangi. Cukup saya sampaikan sekiranya. Jazakallahu khair. Demikian pendengar Raja dan pemirsa Raja TV yang disampaikan dari saya terkait dengan apa saja yang tidak disah dan tidak diperbolehkan dalam jual beli. Kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di line telepon di 0218236543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat dari penelpon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Putri ini di Batam. Silakan Umu. Gini, Pak Ustaz, ini masalah warisan ya Pak ya. Dulu waktu kakek saya meninggal itu emak saya itu masih kecil-kecil. Apa? Anaknya 4 waktu itu. Baik, mohon maaf, waktu kakek meninggal ibunya bagaimana? Maksudnya waktu kakek saya meninggal itu emak saya itu waktu masih kecil-kecil gitu loh. Emak Anda masih kecil? Emak saya sama adik-adiknya sama kakaknya itu masih kecil-kecil dalam keadaan masih yang paling kecil itu dalam masih balita gitu. Terus kalau orang dulu itu warisannya itu cukup banyak ini warisannya ini Pak Ustaz. Apa? Warisannya ini cukup banyak. Apa? Banyak warisannya? Warisannya cukup banyak. Iya. Yeah. Maksudnya begini, waktu itu jatuh sama anak laki-laki yang pertama warisannya itu. Jadi waktu itu waktu dikasih warisan itu paman saya itu masih kanak-kanak. Maksudnya warisan itu langsung dijatuhkan ke anak yang laki-laki pertama itu waktu itu masih kanak-kanak gitu. Yeah. Terus sampai sekarang alhamdulillah paman itu masih hidup gitu. Iya. Yeah. Mak saya juga masih hidup walaupun udah punya cicit, cicitnya banyak mak saya. Alhamdulillah. Terus paman saya itu masih ada 2 yang hidup dan yang sudah meninggal itu cuma mak saya yang perempuan. Jadi sekarang ini yang hidupnya tinggal 1 perempuan sama paman saya yang satu yang mendapatkan harta itu, yang satu tidak. Terus yang maksudnya ini apakah warisan ini masih bisa di ini karena saya itu melihat itu sangat kasihan dengan paman saya yang mendapatkan warisan itu, bukan masalah hartanya sekarang ya Pak Ustaz ya. Ibu sama, ibu sebentar, ibu ingin bagi warisan? Bukan membagi, maksudnya itu gini, saya ini mau mengingatkan paman saya supaya warisan itu jangan diambil semua, nanti takutnya itu nanti saya itu kasihan nanti di akhirat gitu. Bukan di sini. Dengar ibu, cukup. Ketika kakek meninggal, iya. Pada waktu itu kakek punya anak berapa orang laki-laki, berapa perempuan yang hidup? Laki-laki 2. 2 anak laki. 2. Perempuan 2. Hidup dua-duanya pada waktu kakek meninggal? Ya. Pada saat kakek meninggal dua-dua empat-empatnya hidup? Hidup semua. Sebentar. Istri kakek atau nenek Anda pada waktu itu masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup, tapi waktu itu nenek saya itu katanya dipaksa sama pihak. Dengar ibu saya bertanya. Nanti ibu pusing, lebih baik saya yang bertanya daripada ibu yang menjelaskan. Istri ada satu. Satu istri beliau? Masih ada. Iya, satu istri kan ya? Iya. Ya. Maka pembagiannya, orang tua dari kakek pada waktu dia meninggal, sudah meninggal atau masih hidup? Hidup. Orang tuanya sudah enggak ada lagi, cuman ya udah selesai, enggak ada masalah. Ada meninggal, alhamdulillah. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Maka sekarang untuk istri atau nenek tadi, walaupun nenek itu sekarang sudah meninggal, di istri 1/8, 7/8 itu anak-anak. Anak laki-laki 2 bagian, 2 kali 2, 4, tambah 2, 6, dibagi 6 yang 7. Ya. 7 dibagi 6, tentu ada pecahan. Berarti sekarang 6 dikali dengan 8, menjadi 48. Menjadi 48, istri mendapat 8, perempuan 48, anak perempuan mendapat 7, anak laki-laki 14, hasilnya 48. Maka semua harta kakek tadi, yang banyak tadi, Masya Allah, itu dibagi 48. Nenek, yaitu istri si kakek, dapat 8/48. Kalau sekarang kemudian nenek itu sekarang sudah meninggal, pada waktu meninggal dibagikan kepada ahli warisnya yang baru. Adapun sisanya, yaitu 40/48, 14/48 milik anak laki-laki, yaitunya paman Anda. Adapun 7/48 milik salah satu ibu Anda dan satu bibi Anda. Cukup jelas saya kira. Silakan yang lain, Ihsan. Baik, Ummu, mohon maaf. Semoga bisa terurai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz, pembagian secara hukum syar'i, tinggal dikomunikasikan dengan paman pembagian secara Islam tersebut, dan iya, semoga diingatkan. Kau ternyata dikuasai dia, dan ini banyak seperti saya katakan. Kita temui di masyarakat. Kadang paman yang paling tua yang menguasai. Kadang paman yang memiliki jabatan yang menguasai, karena dia umpamanya aparat pemerintah atau segala macam. Terkadang paman yang kaya yang menguasai, terkadang bibi yang menguasai, ya. Di dunia mindset mereka bisa berbuat semena-mena. Ya, akan tetapi Allah yang telah membagi warisan melalui firman-Nya, Dia Allah lah yang akan mengancam mereka dengan azab yang pedih. Ya, bahkan Allah mengatakan, ya, ini adalah ketentuan Allah, siapa yang melanggarnya Allah masukkan ke dalam neraka. Jazakumullah khair, dan jazakillah khair pada Ummu yang ada di Batam, barakallahu fik. Kita terima untuk penelpon yang berikutnya, penelpon kedua, silakan. 0218236543. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf dikeraskan suara volume suaranya, biar lebih jelas. Mau tanya. Yeah. Ini ada teman saya mau menjual mobil. Nah, kebetulan ada pembeli, tetapi pembeli itu tidak cukup uangnya. Kemudian dia minta untuk melalui leasing. Leasing yang konvensional. Nah, itu hukumnya bagaimana ya? Teman saya menjual mobil itu ya. Apakah boleh atau tidak boleh? Baik, itu Bapak. Ya, jazakallahu khair, Pak. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kedengaran saya. Temannya ingin menjual kendaraan dan ada pembeli, akan tapi kurang dana untuk membeli, maka dialihkan ke leasing. Ustaz. Apakah penjualan mobil melalui leasing ini diperbolehkan? Dialihkan artinya si pembeli tadi ajukan pembiayaan ke leasing. Dia memberikan uang, nanti dibayar berlebih. Dan yang mengalihkan si penjual. Ya, berarti si penjual menyuruh dia berbuat riba, menjadi saksi riba juga. Semua mereka dikutuk oleh Allah SWT. Ada solusi yang lebih baik dari hal itu. Uangnya kurang, Anda terima uangnya. Berapa kurangnya? Kurangan 40% atau 50% atau 60%. Anda katakan kepada dia, sisanya nyicil. Karena kamu tidak cash, ya, maka saya jual lebih mahal. Kalau umpamanya cash, ini mobil saya jual 100 juta. Tapi karena kamu, berapa kekuatan kamu? 50% saya bayar cash. Sisanya nyicil berapa lama? Setahun. Berarti saya jual 110. Anda terima 50 juta, 60 juta cicil sama dia. Anda untung dunia akhirat. Ya. Dapat Anda uang lebih banyak. Kemudian bisa membantu saudara Anda mendapatkan kendaraan tanpa dengan cara riba. Dan Anda pun tidak saksi riba. Ya, tadi ini subhanallah sangat bagus. Daripada datang kepada lembaga riba, Anda berdosa dan rugi dunia akhirat. Lebih baik untung dunia akhirat. Allah ibarat. Dan juga menjerumuskan saudaranya ingin memberi. Betul, betul. Masya Allah. Taib, demikian solusi yang diberikan dan jawaban. Jazakallah khair, Bapak. Barakallah fi. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Ya, terputus. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya di kesempatan pagi ini di 0218236543. Ya, halo. Baik, untuk selanjutnya kami akan angkat dulu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah menjual beli kotoran sapi untuk pembuatan pupuk organik diperbolehkan dari pendengar kita di Jambi, Ustaz? Masya Allah. Dalam ini khilaf para ulama tentang kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Pendapat yang terkuat jumhur para ulama, boleh, dia tidak najis. Karena tidak najis boleh diperjualbelikan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Bolehkah menggadai kontrakan atau kos-kosan? Menggadai kontrakan rumah. Apa yang dimaksud dengan menggadai ini? Dia pinjam uang, jaminannya adalah kontrakan dan kos-kosan. Nah, nanti hasil kontrakan kos-kosan ini buat siapa? Buat pemberi pinjaman atau buat pemilik yang meminjam? Biasanya buat yang pemberi pinjaman. Ya. Kalaulah kemudian utangnya kembali penuh tanpa dikurangi dengan hasil sewa kontrakan dan kos-kosan selama ini, maka ini adalah murni riba. Umpamanya contoh, si A mempunyai kontrakan dan kos-kosan. Nah. Dia butuh uang 100 juta. Lalu dipinjam kepada B. Dia bilang, B, jaminannya, gadainya adalah ini kontrakan kos-kosan. Selama saya belum mampu bayar, atau selama kamu belum mampu bayar, wahai A, ini semua hasilnya, hasil sewanya milik saya. Ya, dan hutang kamu tetap 100 juta. Hah? Setelah 2 tahun, atau setelah 1 tahun, si A membayar hutang 100 juta. Sesungguhnya si A bukan membayar 100 juta, tapi 100 juta lebih. Apa kelebihannya? Sewa kos-kosan selama ini selama 1 tahun berapa? Anggap umumnya sampai 30 juta. Berarti si A menerima 100 juta, dibayar 100 juta cash dengan uang langsung, yang 30 juta dibayar dengan uang sewa tadi, dan ini 30 juta adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jazakumullah khair, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya via pesan singkat. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Andi. Pak Andi di mana, Pak? Di Riau. Silakan, Pak. Ini saya melenceng daripada kajian pagi ini. Saya ingin bertanya. Saya mempunyai 8 orang saudara kandung. Berapa saudara kandung? 8 orang saudara kandung. Pertanyaan saya, seandainya keluarga itu menjauhkan saya daripada hubungan keluarga, itu bagaimana hukumnya, Pak? Apa? Dijauhkan maksudnya diputus hubungan kekerabatan, Bapak? Diputuskan hubungan silaturahim antara keluarga dengan saya, bagaimana hukumnya itu, Pak? Saya, dengan alasan, Pak? Dengan alasan mungkin karena saya pernah terjerumus ke dunia hitam. Terjerumus ke dalam? Ke dalam dunia hitam. Oh, saya. Setelah itu saya sakit, memohon bantuan, mereka memutuskan hubungan. Baik, Pak. Nanti kita akan sampaikan ke Ustaz terkait dengan pembahasan yang tentu di luar tema ini. Baik, itu saja ya, Pak. Assalamualaikum. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab secara umum, tapi mungkin nanti bisa tanya ke Ustaz yang lain. Bahwasanya, ya, saudara yang paling baik adalah saudara yang ingin menyelamatkan saudaranya dari neraka Allah. Ya. Bila seseorang jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah, maka kewajiban bagi saudara yang terdekat dan bahkan saudara fillah untuk menyelamatkan orang ini dari neraka Allah dengan menasihatinya, dengan membantunya, dengan baik secara moral maupun material yang dimiliki oleh yang mampu membantunya. dan minimal doa agar Allah menyelamatkan saudaranya ini dari neraka Allah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari nerakanya. Wabillahi taufik. Jazakallah khair. Demikian mendengar kita yang bertanya, semoga Allah memudahkan seluruh urusan antum dan mengembalikan kekerabatan di atas agama Islam tentunya. Barakallahu fiik. Taib, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Baik, kami berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dalam pembahasan muamalah dalam bab jual beli, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Baik, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagi halalkah bagi kita untuk memetik bunga-bunga untuk obat di pinggir jalan? Insyaallah. Bunga di pinggir jalan bisa jadi di tanah orang, bisa jadi di tanah jalan umum. Jadi tanah orang haram bagi Anda untuk memetiknya. Kecuali yang bunga tadi menjulur ke arah jalanan. Itu menjadi milik umum. Batasannya bagaimana? Umumnya pagar, ditanam di pagar dia, tapi condong pohonnya dan buahnya ke arah jalan. Kalau misalnya buah-buahan dan jatuh buahnya ke jalan atau emang di atas jalan. Ketika di atas jalan berarti bukan milik yang punya tanah ini lagi, milik kaum muslimin. Jangankan bunganya, buahnya pun halal Anda ambil. Ya, bagi orang yang lewat halal bagi dia mengambil. Bagi yang punya tanah ini kalau merasa dirugikan, tarik dahannya ke arah tanah Anda. Ketika di atas tanah Anda dia tarik pakai tali atau apa, dia kan diambil oleh orang, ini orang yang ngambilnya mencuri. Karena sudah di tanah Anda. Kalau tadi di tanah jalan kaum muslimin boleh halal. Wabillahi taufik. Nah, jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menjual tanduk rusa yang biasa digunakan untuk perhiasan? Tanduk rusa, tanduknya saja atau ada kepalanya? Tanduknya. Wallahu ta'ala alam. Kalau tanduk adalah azam, yaitu tulang. Dan tulang biasanya tidak dialiri darah. Ya. Dengan demikian, sesuatu yang tidak dialiri darah, dia bukan bangkai. Walaupun rusa tadi didapatkan sudah mati. Kalau rusa tadi disembelih ketika masih hidup, lalu tanduknya, ini halal tanduknya. Kukunya, semua tulangnya halal. Karena dia disembelih. Kalau dia tadi tidak disembelih, dapat dalam keadaan mati, yang tulangnya tadi halal. Karena dia tidak dialiri darah. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khair. Kami akan kembali pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum akad kerjasama seperti berikut, Ustaz? Ada uang 50 juta. Lalu diinvestasikan kepada orang dengan perjanjian selama setahun. Dikembalikan. Dikembalikan 50 juta untuk 50 juta, yaitu 50-50. Untuk modal 50. Modal 50 juta. Nah, setelah akhir tahun, ya dihitung. Dikembalikan di 50. Lalu setelahnya dibagi sisanya untung. Dibagi 2, 50. Nah, terus. Lalu setelahnya bagi untung 80-20. 20% untuk yang punya uang. 80% yang mengelola. Ya. Terus. Bila riba, apakah bagaimana kerjasama investasi uang seperti ini, Ustaz? Kalau rugi bagaimana? Kalau untung tidak ada masalah seperti tadi. Nah, kalau rugi, tidak disebutkan. Yang penting dalam musyarakah atau kerjasama atau investasi tadi adalah rugi, hitungan ruginya. Kalau hitungan ruginya sepertinya yang saya pahami, Allah Ta'ala alam, 50 itu tetap kembali. Nah. 50 juta. Apapun kondisinya 50 juta tetap kembali. Kalau ada sisa baru bagi 20-80. Kalau tetap kembali walaupun rugi, ya, maka ini adalah riba. Karena akadnya qard, uang 50 harus kembali dan ada kemungkinan pertambahan. Walaupun ternyata rugi tidak ada pertambahan, tetap riba akadnya. Wallahu ta'ala a'lam. Artinya yang benarnya adalah ahi, mas, Bapak, saudara, ini uang 50 juta. Silahkan putarkan. Anda mau bisnis apa? Dia bilang, saya mau bisnis jual beli motor bekas. Ya udah. Ya. 50 juta ini Anda putarlah selama 1 tahun. Ya, mungkin di bulan pertama dari 50 juta jadi 70, bulan kedua jadi 90, bulan ketiga jadi 200 dan seterusnya. Ya. Tapi di akhir bulan dan selama ini Anda tidak boleh ngambil uang untuk Anda. Semuanya jadikan investasi dulu. Ya. Nanti di akhir tahun kita lihat. Bisa jadi tadi naik sudah jadi 50 jadi 300. Tapi pada bulan ke-11 terjadi kerugian. Wallah, qadarullah, siapa ada yang tahu. Kerugian umpamanya dia beli banyak mobil motor bekas menurut dia bagus dan aman. Ternyata ada beberapa yang bodong. Kalau bodong kan gak bisa diapa-apain, jadi besi tua. Ya, yang tidak punya surat-surat ternyata. Walaupun umpamanya halal dan segala macam, tapi tidak punya surat-surat mau diapain. Kalau di surat-suratnya mungkin jadi rugi. Umpamanya. Ya. Dengan demikian, uang yang sudah 300 tadi menjadi turun 40 di akhir tahun. Ya kan? Hah? Berarti si pengelola dapat 0. Si pemilik uang 50 tadi tinggal lagi 40 uangnya. Tidak boleh dia meminta kepada pengelola, tambahkan yang 10. Kalau dia minta tambahkan yang 10 berarti modalnya terjamin. Ini riba. Rugi pengelola rugi dua kali. Dia setahun mengelola uang Anda tidak dapat pertambahan, sekarang harus keluar lagi 10 juta. Anda enggak rugi pemilik uang. Maka ini adalah perbuatan yang zalim. Tapi kerugian pemilik modal adalah uangnya berkurang 10 juta. Kerugian daripada pengelola, dia selama mengelola uang itu tidak mendapatkan apa-apa selama 1 tahun. Jazakumullah khair, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Seorang teman meminjamkan uang 1 juta rupiah. Selang beberapa bulan, dia berniat memberikan sesuatu untuk saya. Bentar, dia minjam berapa tadi? Ya, seorang teman meminjam uang 1 juta. Selang beberapa bulan, dia berniat, yaitu yang meminjam untuk memberikan sesuatu. Saya menolaknya karena takut itu termasuk riba, namun dia terus memaksa bahkan mengirimkan via pos hadiah tersebut dan mengatakan ini merupakan hadiah ikhlas sebagai kenang-kenangan. Bagaimana hukum hadiah tersebut, Ustaz? Apakah teman ini sebelum transaksi meminjam sering berkirim hadiah? Kalau tidak, ini betul riba. Kalau sebelumnya sering, bukan 1-2 kali dia ngirim hadiah. Kadang dia dapat hadiah dari vendor, dari supplier, dari segala macam. Kadang dia ke luar negeri beli barang, sering kirim ke Anda. Halal Anda terima hadiahnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Illa ajri bainahu wa bainahu qabla dhalik. Bila seseorang meminjamkan uang kepada seseorang, lalu penerima pinjaman memberikan manfaat jasa tunggangan. Ayo ikut mobil saya. Ayo saya antar ke sana. Atau dia memberikan hadiah. Kata Rasul, jangan terima hadiahnya, jangan naiki jasa tunggangannya. Kecuali sebelumnya mereka sudah saling berbagi. Ya. Bila itu mereka lakukan menjadi riba. Antara tetangga ini A dengan B sering sebelumnya berbagi. Lalu tetangga B pinjam uang 10 juta, dipinjamkan oleh A. Tetap juga berbagi dia ngirim sesuatu, maka ini bukan riba. Tapi kalau tetangga B sebelumnya jarang, hampir gak pernah ngirim sesuatu. Tapi semenjak pinjaman, Masya Allah. Pagi hari ada makanan, siang hari dikirimin A, sore hari dikirim batagor, segala macam. Ini adalah batagor riba. Jelas. Allah berkati. Jazakumullah khair, demikian bagi pendengar dan pemirsa JTV yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami terima kembali pertanyaan via telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di 0218236543. Dan ya, kita terima. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Lisna di TU Bantar Gebang. Silakan Umu Lisna. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya gini Ustaz, kebetulan saya kan baru mengenal sunnah ya, baru beberapa bulan ini. Nah, saya kan sudah banyak mendengar masalah riba gitu, banyak mendengar di radio Roja. Nah, kebetulan rumah saya ini dibeli secara KPR. Terus mobil saya juga secara apa namanya pakai leasing gitu ya. Nah, kami tuh berdua sama suami saya udah berusaha untuk menjual rumah dan juga mobil saya sudah saya iklankan. Nah, cuma memang belum ada yang berminat gitu, Ustadz. Nah, yang saya tanyakan itu apakah taubat kami ini apa namanya ibadah kami ini diterima Allah SWT gitu, diampuni ya dosa-dosa kami gitu aja, Ustadz. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mu'izatun min rabbih fantaha." فله ما سلف وأمر إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Siapa yang datang kepada dia peringatan akan riba, dan alhamdulillah, lah bulan yang lalu bila dan suaminya, ibu ini dan suaminya datang peringatan Allah dan mereka mengetahuinya dan memahaminya dan ingin bertobat kepada Allah, dan mereka mulai pertobatannya sejak mengetahui dengan cara ingin menutupi sisa utang ribanya dan mengakhiri akad ribanya dengan cara menjual aset-aset yang bisa dijual. Tapi belum Allah takdirkan. Ini bagian dari ujian keimanan. Hendaklah anda bersabar, hendaklah kita bersabar. Dan yang jelas, ketika anda sudah berhenti, ketika datang perintah Allah, maka ini adalah salah satunya yang menyebabkan anda diterima taubatnya oleh Allah. Dan selama, walaupun belum selesai, ya, walaupun belum selesai perintahnya, tetapi menjawabkan anda semoga diselamatkan oleh Allah dari sesuatu yang haram. Jazakumullah khair. Demikian Ibu Tisna di Bandar Gebang. Barakallahu fiqh. Dan semoga Allah mudahkan urusan ibu dan keluarga. Barakallahu fiqh. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana, ya, akhi? Dengan Abu Kifar di Batam. Okay. Silakan. Ya, barakallahu fihi, Ustaz. Allahu barik fiik. Ustaz, ana mau tanya, Ustaz, di perusahaan tempat ana bekerja sekarang diadakan sebuah lelang mobil. Lelang ini hanya berlaku untuk karyawan perusahaan saja, Ustaz. Nah, lelang metodenya adalah secara tertutup. Jadi setiap karyawan diberikan kesempatan menulis dalam sebuah kertas. Kertas itu dimasukkan ke dalam amplop, lalu kita masukkan dalam sebuah kotak secara tertutup atau kita kumpulkan ke satu orang, Ustaz. Nah, pertanyaan Ana seperti ini, Ustaz. Jika Ana masukkan sebuah nilai nantinya dan kebetulan menang, tapi Ana tidak punya uang, terus Ana hubungi kawan Ana yang punya uang, Ana minta tolong belikan mobil itu. Sebentar, kawan Anda yang Anda minta belikan ke dia, dia bisa beli? Dia bisa. Kan dia nggak menang. Ini kawan Ana ini dia di luar perusahaan, Ustaz. Iya, kan tadi Anda bilang khusus untuk karyawan perusahaan. Berarti dia nggak mungkin bisa beli. Oh, maksudnya secara apa akadnya seperti itu, Ustaz? Iya kan, nggak mungkin dia bisa beli kan? Oh. Iya atau tidak? Iya, betul, Ustaz. Iya. Dia hanya bisa menyerahkan uang ke Anda. Ya, betul. Ya. Uang yang Anda terima bentuknya apa? Pinjaman tetap nanti Anda bayar jumlah apa? Rugi dia tidak menanggung, kemudian Anda berikan pertambahan, atau dia Anda mengatakan investasikan uang di saya. Nanti kita bagi untung, kalau rugi Anda tanggung jawab sendiri rugi, saya rugi kerjaan. Kalau seperti itu boleh. Ternyata Anda menang, umpamanya Anda punya modal enggak sedikit? Ada umpamanya Anda 10%, katakan ke dia, saya ada sekarang bisnis mobil, sebagai karyawan menang tender. Nah, punya uang 10%. Ya, masukin uang 90% di usaha saya. Nanti setelah selesai penjualan semuanya kita hitung-hitungan. Ya. Dari 10% tadi, 10 tambah 90 tadi, dapat mobil tadi harga 1M. Ya, ya. Alhamdulillah terjual setelah 4 atau 5 bulan menjadi 1,5. Jelas? Maka Anda yang 10% tentu akan naik dari 100 juta menjadi umpamanya 150. teman tadi yang memiliki 900 juta akan naik 90% dari 1 menjadi dari 1 menjadi 1 menjadi 900 menjadi berapa? 1 1.350. Yang penting dia ada kenaikan, dapat dia 300 juta umpamanya, Anda dapat 100 juta pertambahan. Kalau kemudian itu kalau aku bagi hasilnya sesuai dengan porsi modal. Kalau Anda katakan, saya kan mengelola, kamu kan tinggal uang saja. Ya. Kamu dapat 90%, saya dapat 10% dari uang kamu. Yang dari uang saya 100% buat saya, yang dari uang kamu 90% tadi, keuntungan buat kamu cuma 90, buat saya 10. Faham? Kalau rugi, ternyata setelah dibeli seperti tadi, ada ternyata di luar prediksi, menurut Anda, umpamanya mobilnya bagus, ternyata ada yang spare part-nya yang perbaikannya tidak asli, pokoknya rugi. Dari 1 miliar tadi terjual 900, maka kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Uang Anda yang 100 tadi menjadi 90 juta lagi. Uang dia yang 100 juta menjadi kurang 10%, jadi 890. Paham? Maksudnya untuk mobil itu mau ditenderkan ke karyawan, mau dijual ke karyawan gitu, Ustaz. Tapi dengan metode lelang, Ustaz. Betul. Oh, sama. Jadi akarnya dibuat semacam investasi gitu, Ustaz. Apa? Akarnya dibuat seperti investasi gitu, Ustaz. Anda kan nggak punya modal untuk belinya, ya atau tidak? Ya, betul, Ustaz. Butuh modal dari orang. Ya. Cara mengambil modal seperti saya jelaskan tadi. Adapun akad lelang Anda nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Ustaz. Tapi kalau yang umum biasanya, ya udah, saya perkiraan mobil 1 miliar, ya saya majukan 1 miliar, mungkin saya menang, pas saya ada cuma 100, kamu 900 juta. Kalau kita Anda bilang, ya serahkan uang 900 juta ke saya, biasanya seperti itu. Ya. Rugi saya tombokin. Keuntungan bagi Anda nanti dapat 30%. Atau 50% bagi Anda. Ya. Oh. Ini riba akadnya. Ya, paham, Ustaz. Paham itu? Ya, jasa pelaksanaan, Ustaz. Semoga diberikan kesehatan. Allahumma amin. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak. Barakallahu fiik. Dan ini pertanyaan kita terakhir, Ustaz. Jazakallah khair. Di kesempatan bagi ini sebagai ikhtitam, silakan, Ustaz. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan menyelamatkan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, yang tentunya kita bisa selamat dari sesuatu yang dilarang ini dengan belajar membaca dan bertanya kepada para ahlinya sehingga kita benar-benar terjauh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.